Kaum muslimin, telah kita ikuti bersama kajian tentang bab istiqomah yang sangat penting untuk kita semuanya, terutama terkait dengan ikrar kita dan juga keyakinan kita serta pembuktian kita terhadap kalimat Rabbunallah, Rabb kita, Rabb kami adalah Allah SWT, yang disampaikan secara mendalam oleh Ustaz Muhammad bin Umar Syawid Hafizatullah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad. Dan kaum muslimin, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan Anda yang akan kami sampaikan kepada beliau. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberi kesehatan. Saya mau bertanya, bagaimanakah agar doa kita diijabahi oleh Allah? Apakah hanya orang-orang yang bertakwa tinggi saja yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah? Karena saya merasa doa saya belum ada yang dikabulkan oleh Allah. Bahkan doa dan keinginan saya seperti dibalik oleh Allah. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Semua doa akan dikabulkan illa man ista'jal, kecuali orang yang terburu-buru. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, siapa yang terburu-buru? Yang terburu-buru adalah orang yang berkata, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sehingga orang yang terburu-buru tadi menyatakan, aku sudah doa, aku tidak dikabulkan, justru itu yang tidak dikabulkan. Padahal semua doa dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Bahkan Allah juga menyatakan idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, kalau mereka bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka beriman kepadaku, dan hendaklah mereka istijabah kepadaku. Yani mentaati perintah-perintahku. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti bukan harus kemudian jadi orang yang demikian-demikian. Kalau ada iman, kalau dia menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, maka akan dikabulkan doanya. Barakallahu fikum. Syarat lainnya adalah cari tempat yang dikabulkan doa, cari waktu yang dikabulkan doa, dan bertawassullah dengan perantara-perantara yang menyebabkan doa dikabul. Apa itu diantaranya? Waktu-waktu yang mustajab, waktu yang mustajab seperti sepertiga malam terakhir ketika engkau tahajud, itu waktu yang mustajab. Allah turun ke langit dunia dan Allah tawarkan, man yad'uni fa'u'tiyah, man yad'uni fa'astajibulah. Atau disebutkan dalam riwayat, Allah katakan, man yastaghfiruni fa'aghfirulah, wa man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yad'uni fa'astajibulah. Siapa yang meminta ampun padaku, akan aku ampuni. Siapa yang minta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Itu ditawarkan sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia, menawarkan tiga perkara tadi sampai terbit fajar, sampai adzan subuh. Itu saat-saat yang bagus untuk berdoa. Demikian pula kalau punya kesempatan kita haji atau umrah, maka di tempat-tempat mustajab, di sana kita berdoa. Itu tempat-tempat yang mustajab. Atau tawassul dengan sesuatu yang menyebabkan doa terkabul. Apa itu diantaranya? Tawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul dengan sifat-sifat Allah. Seperti, ya Allah, aku minta kepadamu dengan perantaraan bahwa engkau adalah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Minta kepadamu dengan keesaanmu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Atau aku meminta dengan kemuliaanmu, dengan ketinggianmu. Ila akhirnya. Memanggil, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, as'aluka wahdak la syarikala. Walakal hamdu, walakal syukur. Aku meminta kepadamu dengan segala puji bagimu, dengan segala kemuliaan bagimu, tiada sekutu bagimu. Meminta tapi dengan perantaraan memuji Allah setinggi-tingginya. Ini tawassul dengan nama-nama Allah dan dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Atau tawassul dengan amal saleh. Kamu beramal dengan amal saleh dan kemudian berkata, ya Allah, kalau amalanku ini ikhlas untukmu, diterima olehmu, kabulkanlah doaku. Tidak meminta kepada manusia, ikhlas karena Allah, maka memintanya kepada Allah. Taib. Ini barakallahu fikum, perkara-perkara yang diajarkan dalam masalah doa agar dikabulkan. Catatan berikutnya, bahwa kadang Allah lebih tahu dari kamu, bukan kadang, bahkan selalu ya. Selalu Allah itu a'lam minka. Allah lebih tahu dari kamu apa yang baik buat kamu. Sehingga jangan dikira kalau engkau tidak dikabulkan berarti benar-benar engkau tidak dikabulkan. Kadang Allah kasih yang lebih baik dari itu. Ini yang susah. Mengapa susah? Kadang-kadang kita enggak tahu apa-apa. Kita minta. Kok enggak dikasih? Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kamu yang lebih dari itu, kamu enggak sadar. Padahal sudah dikasih yang lebih dari itu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika engkau merasa kendaraan ini terlalu padat, bus-bus tadi bercampur laki perempuan di dalamnya, kamu bingung untuk berangkat ngaji, berangkat ta'lim, gimana caranya? Ya Allah, aku minta motor. Ya Allah, aku minta sepeda paling tidak. Doa-doa, Jumat sore dia doa. Sepertiga malam terakhir dia doa. Masih belum dikasih motor, malah dikasih sepeda. Sampai kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke masyayikh. Belajar di sana. Dia berpikir, apa dosa saya? Kalau saya enggak dikabulkan, minta sepeda aja enggak dikasih. Minta motor aja enggak dikasih. Ingat kembali, engkau ketika minta motor, minta sepeda tadi untuk apa? Untuk taklim toh. Dan untuk menghindari ikhtilat di bus-bus tadi. Di bus-bus kota tadi. Iya, sekarang Allah ganti. Kamu bisa belajar dengan tidak perlu itu. Kamu langsung duduk di tempatnya masyayikh. Bukankah itu dikabulkan oleh Allah dengan yang lebih baik? Ini contoh yang bisa kita pahami. Ada sekian perkara yang kamu tidak pahami. Allah kabulkan dengan yang lebih baik, kita gak ngerti. Merasa, kok gak dikasih ya? Padahal, sudah diberikan sesuatu yang lebih baik oleh Allah SWT, karena Allah tahu, kalau ini diberikan padamu, jadi madharat buat kamu. Kalau diberikan kepada kamu, mungkin kamu kecelakaan di jalan dengan sepeda itu. Atau engkau sampai di tempat pengajian ngantuk karena kelelahan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah arham minka min nafsika ala nafsik. Allah lebih sayang pada kamu daripada dirimu sendiri terhadap dirimu. Masya Allah. Allah lebih sayang kepadamu daripada dirimu sendiri pada dirimu sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga berdoalah kepada Allah dengan husnudzan. Berdoalah kepada Allah dengan berbaik sangka kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memperbaiki keadaan kita. Maaf Ustaz, saya mau bertanya perihal dakwah. Bagaimanakah hukumnya berdakwah? Tetapi ada unsur ikhtilat, yaitu unsur bertampur baunya laki-laki dengan perempuan. Ada sebagian da'i-da'i mereka berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berdakwah bersama para sahabat di hadapan para wanita tanpa pakai hijab. Apakah berita ini sahih? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakumullah khairan. Saya tidak tahu yang mana yang dimaksud. Tetapi Rasulullah SAW pernah khutbah Id. Kemudian berjalan bersama Bilal menuju para wanita. Kemudian menyatakan kepada para wanita itu, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, karena sungguhnya kalian kebanyakan ahli neraka adalah perempuan. Ila akhiril hadis, ini dipahami oleh sekian orang berarti Rasulullah SAW mendekat ke para wanita yang berada di belakang tanpa hijab, begitu. Wallahu ta'ala alam. Berbeda dengan keadaan sekarang, wanita-wanita tidak memakai hijab pada diri mereka. Saat itu, walaupun Rasulullah SAW mendekat pada para wanita, tetapi mereka pakai hijab pada diri-diri mereka. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas dan Rasulullah SAW, para sahabat tidak akan menyelisihi ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian ingin bertanya, berbicara dengan para wanita tersebut, maka berbicaralah dari balik hijab. Ayat ini tidak berubah, tidak berganti, tidak bergeser, tidak mansukh. Tidak terbatalkan hukumnya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka kejadian-kejadian tadi ditakwilkan untuk mencocoki ayat ini. Oh, mungkin karena mereka ada hijab di sana, oh mungkin karena mereka sudah berhijab. Barakallahu fikum. Sehingga kalau sekarang kita berbicara di hadapan para wanita tanpa hijab, yakinlah bahwa kamu dan saya dan kita semua lemah, akan terfitnah dengan wajah-wajah mereka, akan terfitnah dengan wanita-wanita tersebut, dan akan rusak dakwah ini. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan atas kajian Islam dan juga sekaligus jawabannya. Semoga memberikan kepada kita manfaat yang besar. Amin Allah, amin. Baik, kaum muslimin dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu kita ikuti kajian dalam Untai Mutiara Indah Imam Nawawi ini. Semoga memberikan manfaat dan kami mohon maaf atas kekurangan yang kami hadirkan ke hadapan Anda. Semoga tetap memberikan semangat kita di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi pertanyaan Anda yang belum terjawabkan, semoga akan bisa kami sampaikan pada waktu berikutnya. Dan pertanyaan terkait fikih yang belum kami sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad, insya Allah pada kesempatan ini kita akan sampaikan kepada Al-Ustaz Hilmi Abdul Qadir Bazri. Atas perhatian dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.